dunia cinta yang aku rasakan telah redup. Hati kini membeku, bibir pun keluh perihnya. Manisnya kemesraan yang masih membekas di hati. Tapi apalah daya, semua berlalu kekasih. Kemesraan yang masih membekas.